warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Para hadirin hadirat ingkang sami rawuh wonten majelis taklim pengaosan rutin Rebo malam Kamis ing Masjid Agung Al-Fatah Mojokerto dan pendengar Radio Raja Wali di mana berada. Samenika monggo netakaken pengaosan rutin nyandak makolah ingkang kaping kalih ingkang bagian sekawan-sekawan. Nomere 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu utawi iki iku pangandikan ingkang nomer kali. Pangandikan nomer kali an ba'til hukamai dipun critakaken saking setengah hukama ulama rahimahullahu taala. Dawe hukama arba'atun hasanatun walakin arba'atun minha ahsanu kiloncati. Arti ring kesisi dawe hukama perkara papat nek sampean gelem lakoni api. Tapi ejek kalah api ambek perkara papat liyane. Baik di atas baik, api di atas api, padha karo nur di atas nur. Petang perkara niki sing bakale kula sampeyan ngaji. Arba'atun utawi papat minal khisolikan tetep saking pira-pira tingkah. Iku khasanatun bagus. Apa isih papat perkara sing apik? Wa huwa khalil utawi khasanah. Iku mabarang. Ya ta'ala ku kan gumantung bi kelawan ma. Apa al-madhu pengalem? Pengalem fil ajili ing dalem dunya wa sawabulan oleh ganjaran fil ajili ing dalem akhirat. Sing diarani perkara api, sing diarani khasanah niku api monggo sampean ambek api monggo hukama kira-kira gak padha. Nek cara hukama api iku ngeten, apa wae penggawean nek dilakoni nggih dunya niku ya dilem ambek wong kabeh wong ngarani api terus di akhirat ya oleh ganjaran iku api. Sementara kula karo sampean mikir lagak ngono. Wah, iki rek. Apa sih rek apik iku rek? Wis pokoke apik wong. Nek apik sampean apik kula, apae pegawean sing ketoke apik wis cukup. Durung karuan ya akhirat oleh ganjaran. Lho nek apik karo hukama iku dilakoni nggih donya iki ya wong ngalem. Nanti ditambah di akhirat oleh ganjaran. Sampe gak iklan di api. Tergani lawan. Iku ya api. Kabeh wong lem iklan di sampe api. Tergani wolong pulu ewu. Tapi di akhirat gak oleh opo-opo. Niku duduk khasana. Gak ikup lu. Api. Rekor kani larang, iku ya oleh api tok nggih kene, ya akhirat ka oleh apa-apa. Tapi kula karo sampean wong agama masih perkara mubah nek bener niate nggih donya paling oleh api ya akhirat oleh tambahan ganjaran. Yo niate rek. Tak tuku klambi sing api rek, tak niati digawe ngaji, tak niati digawe ibadah, aku cek seneng. Le sampeyan tuku klambi regane 80.000 dilempu wong nggih kono oleh ganjaran. Tapi nek sampeyan tak tuku klambi 80.000 rek mosok kalah karo arek-arek mbok. Kenyan gede gak iso mecuri cacat. Tamat itu ambini diror karena itu lekorel tak jori satu sektel cas bol bobok bolang balik benih potan potongan gini me oleh lembong wah lek lagi mati gikono ka oleh opo opo ikut jenengi tutu kasama. Nggih donga sampe diterangno Rabbana atina fiddunya hasanah nggih donya yo njaluk hasanah wa fil akhirati yo njaluk hasanah. Tapi wa hasanah aja melo-melo. Bojone loro ya ini sitok hasanah sitok marbiyah. Nek donga paling Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati marbiyah. Bojone seneng ya ngono Pak, aku gak tau bercanda. Mbok enom to sing jeneng kasana. Mbok wek mardiya gak tau diomong ya ya engko tak waca. Dan hasana dunyo api akhirat oleh ganjaran. Walakin arbaatun. Walakin lan tetapi ni utawi papat. Minha soko dene mazkur soko dene kelakuan soko dene khisal iku aksan luwe api sampe nglakoni ngopo sing dianggep api nggih donya oleh ganjaran oleh pengelemi wong nggih akhirat oleh ganjaran tapi cekal ambe sitok sitok iki luwe api nggih donya sampe akhirat apa sitok iki al hayatu isi untung wong iki diwehi isin ambek Gusti Allah wong lanang diwehi isin wong wedok diwehi isin wong lanang diwehi isin mek titik wong wedok diwehi isin akeh nek nafsu wong lanang duwe nafsu mek titik wong wedok duwe nafsu akeh padha sampe isine nek di para 10 ngene iki sawate wong wedok iku ana 90% sawate wong wedok akale wong wedok iku mek 10% 9 banding 1 nek wong lanang sawate iku mek 10% nafsu ni mek 10% akali 90% berarti wong lanang gak patek seneng apa-apa sing sawate wate ku wong wedok 90 sampean mek 10 kanjaran saiki kare ndoleki sik kuat endi ngempet nafsu wong lanang mek wong wedok. Kuat ndirek. Aduh. Sapa sing biasa njauk dhisik? Wong wedok duwe nafsu 90% tau njaluk. Tau Bu njaluk. Maju ke manten nyar ke kowe iki yo ati njaluk gak mentol rek meneng ndungsel ae. Isara. Nek wong lanang lah. Wong lanang jalak-jaluk Pak. Nafsu nemek sitok. Lho ngene lho wong wedok karo wong lanang. Sing keluyuran nang pinggir rembug lho kok akeh wong lanang padahal sahwat nemek sitok. Sing ngebek tangkis ku lanang ta wedok. Lanangan tok. Bon siji isin. Apa sih isin ini? Definisine isin kitab sampai isin sampai mungkin gak podo. Nek sampean dikongkon njaluk mungkin isin, dikongkon njaluk saka ngene isin, dikongkon ngaji isin, dikongkon sembahyang ngarep isin, apa iku sing jeneng isin? Wong wedok tidak ngaji isin, tak lemetu iku ta sing jenenge isin. Hadirin wa wa halil utawi kang aran isin iku ikibadun nafsi mengkerete ati mengkeret min sayin saking suwiji-wiji lalapore ati mucili lalapati mengkeret hadaron krono dini kuatir kuatir anil laumi soko dini dipaitu wong fi in dalem lakonise. Ya Allah. Aku ate gawe klambi bolong. Isin. Gawe klambi elek. Isin. Apa iku sing diarani isin? Mboten. Sing diarani isin. Sampean nglakoni perkara mubah. Nglakoni perkara wenang, nglakoni perkara sing gak dosa. Ndang nglakoni perkara gak dosa. Tapi isin nek dilakoni apa ya kira-kira nglakoni perkara mubah gak dosa tapi kuatir dilakoni. Nek Sayyidina Umar nyontokno awake dhewe mangan akeh isin. Dadi gampangane cara Jawa kene cromoan iku oleh. Sapa sing gak ngoleh wong cromoan? Sampeyan jane dilos rong piring yo entek. Apa maneh iwake wer? Pecelan lele kono-kono wae mbok kene temenan. Yo gak apa-apa disukui. Tapi sampeyan iki duwe isi. Aku sungkan mangan akeh-akeh wis gak enak wis sak piringe. Lho sampean duwe kelakuan ngono iki lho api. Nek gak sih, lek gak padha. Dadi nglakoni perkara mubah gak haram iki. Nek sampean dikon ngombe isin duduk iku perkara haram. Gandeng arep wedok isin yo kok cocok anjene haram. Apa kon gandeng arep wedok? Ngecap bojone to ngojok karo aku isin. Yo gak isin iku haram. Nglakoni perkara sing halal tapi ngluwi batas iku isin. Ngono iku termasuk api. Wis sampeyan gawe conto sing akeh dhe ya apa perkara halal sing ngliwati batas isin. Minari jali ayo ditresno. Minari jali saking pira-pira wong lanang. Iku khasanun bagus. Walakinna ulam tetapi nesetuhuni isin minal mar'ati soko dini wong wadon iku aksanu luwe bagus. Contoh mana yang gampang-gampang wong lanang ndek rong piring janin ndek janin tapi isin ngoten iku pun termasuk api. Tidak ada orang wedok jane sak piring entek tapi bumi separuh mangan ketirin ketirin ketirin mergo isin luwih api. Luwih api wong wedok mangan piring arepe wong akeh luwih api. Masa wong wedok desa gunung lah biasa angkat-angkat kayu saka sawangun entek tapi nek campur wong akeh aja dintekno wong wedok mangan titik pantes wong wedok iku. Ana susu-susuan sampun-sampun njuk jajan sing titik sita pantes nek ana wong lan Allah mendaya susu kasusi monggo monggo nggih sampun-sampun njupuk kacang masuk tau dicabuk wong wedok oleh telu kretek sitok kretek kretek sitok mana kretek kretek bareng sing dia mamlek lap lap nek ngene kuwi apa ya jowo ngono rek contone nek wong lanang njukuk sak cawuk jane entek tapi sampean gak njukuk sak cawuk ngene ku sampean nek donya di alam di akhirat ya oleh ganjaran apa meneh wong wedok nglakoni tambah titik krono isin iku nek donya ya dilem ambek wong di akhirat ya oleh ganjaran nyatalah sampean telok ya ana wong wedok diimbui sak piring mbek sak piring mbek terus entek kabeh wong ngomong masalah rek yusiti sego sak minyak dadi kaya-kaya wong wedok mangan nangke apa gak oleh wong padha ae oleh ae sawangane gak pantes nek wong lanang mangan nangke kaya pantes mbok kalahan wong wedok ku mangane gak tau wae nyambut gawe soro ngono wong wedok akeh lemu mangan mesti dikok lemu sik mbok dane duwe mangan akeh tambah sak bulus cocok pilih nomor loro saniki sing telu wal adlu lan adil maknane wal adlu lan utawi adil aing atawa sutu tegese tengah-tengah tengah-tengah bainal ifrati ing dalem antarane banget-banget taki watafriti lan pepeko mingkul li akadin saking saben-saben wong suwiji iku khasanun bagus karpi opo tengah-tengah tawasut tawasut niku tengah-tengah sampean duwe anak sampean sugih nyangoni anak 2000 ngono iku gak api kancane rata-rata 500 mbok yo 500 arek iki dak ya rata-rata 100 150 200 anak sampean disangoni 500 Bu, sangu Bu. Piro? 200 500. Ceru kon ku anake bos. Ngene iki yo gak apik tenan. Terus nek tang anak temenan berangkat rugi nyangoni anake 50. Kok mbelajari mlaki ya jeneng. Ngene ku yo elek, tadi tengah-tengah. Sak teruse sampean bangun omah. Sampean sakniki ganjarane akeh. Batine akeh, nyambut gawe ne maju. Biasa mawon masih bangun omah ya biasa. Tuku kursi yo biasa, sak juta setengah niku ae cukup. Aja api-api temen mergo ono kursi 6 juta lho. Tuku sing sak juta 250 pun pantes. Dipan gak usah larang-larang 3 juta. Terus meja makan kan nggih madona sampe tak kono, meja makan kan. Sing dilempit terus ditarik, kula tau takon tok tak. Berapa ini lengkap dengan kursinya ukuran kabeh kok 5 juta. Monggo sak kekayaan kula tuku meja makan sing 5 juta niku kula mboten pantes kenemenen. Tuku ae sing sak juta. Pantes. Meja makan sak juta. Ne wong suci. Mosok meja koyo ngaji ngene iki ya gak pantes. Tengah-tengah mampu beli yang 5 juta, ayo tuku separuh. Montor mboten nemen-nemen apike. Masya kuat aku mersi budok 200 gak papa juta wis gak usah. Kijan itu. Lho sugih ya. Lho monggo ana wong tengah-tengah. Klamben yo gak nemen-nemen apike. Klambi 7000an cukup lho 7000. Sarung niki ya dudu atlas tapi atlas sulasan ewu. Ya cukup lah kiai ya sarung sulasan ewu. Anjen sampean gak ngewehi yo gak ganti-ganti. Ngoten niku nek dilakoni ambek saben-saben menungso. Bagus. Dilakoni saben-saben menungso. Bagus. Gak lanane gak wedoke. Wong wedok gak duwe kalung gedhe, gak duwe melar, gak duwe gelang. Nek bowo mau jatik nilai sak onoke ae. Kadung tumen anggar bowo nilai gelang kromcong-kromcong. Barang meneh ditemoni gak ono apa-apane. Bowo kuanti iki. Anjen gak gelem bareng nek bowo anjene gentanti kalunge. Lha iku jenenge gak tengah-tengah nek duwe kalung cilik ya kalung cilik ae gawe sakno bojomu. Nenes wong lanang ketok wong wedok milih kalung. Rasane ati timbul kepinginmu kok ono saking gak ono. Kok ya ora ante aku nang mentian itu. Kilon gak kilo 800. Lha ngoten niku tengah-tengah api. Wong biasa nglakoni tengah-tengah, gak terlalu manja, gak terlalu kurang. Gak anak-anakno, gak ayak-ayakno, gak mamer-mamerno, tapi yo gak nemen-nemen melarate. Soge nek mangan mate urip diwasi yo gak pantes. Tanggane lu gak apal, mesti klothok. Kabeh wong gak ngelem, gak ngirit rae urek nemen. Apa ana wong kaos e bedah kabeh iki. Tokone gak wedi kaos bedal. Ya mangku wis gawe sepet. Ngono cukup gawe. Ya aja, sampean dhewe duwe kaos bedah kabeh. Aja digawe gare melarati. Sampean duwe suri, bolong-bolong itu tugel-tugel nek ana omah buan suri. Pokoke gawe barang sing akhir saka awake dhewe, nggih kitab taklimul muta'allim boten tambah ngirit, tambah melarat, dadekno kir. Kubur sampean sing ireng gak ireng sopat gak sopat wis buah tuku mana. Wong kubur 3000 oleh kubur gambar sokat poan cedirane kae. Disikat lho gambar gak tenen gak karo tetel lho gak iso. Tadi ini oleh berkat tetel segini kati koplo. Ngoten itu ngimboten nabi. Walakin naulan tetapi ini setuning gawe tawasut, gawe tengah-tengah, gawe adil minal umaroi. Sokot ini wong kang podon duweni kekuasaan. Aidha bin wilayah ditekesi wong kang andueni kekuasaan di daerah. Iku aksanu luwe bagus. Hadirin iki ngomong tok. Wong nek pun duwe kekuasaan kira-kira itu padha karo jenenge duwe jabatan. Nggih negara liyan Indonesia pejabat iku mbok-mbok kaya-kaya duwe dunya dhewe. Montor pribadi paling mboten 12. Montor pribadi ya supir 6. Sing tukang mbathok pira? 8. Tambah maneh plin kapal terbang pribadi, helikopter pribadi, bojo gak tau sitok. Minim papa. Masih tenagane gak kuat apa-apa nek gak bojo papa isi. Sing di bojo sing dirapi bintang film mesti ae. Tapi gak kapak-kapakno mergo gak lapo-lapo. Wis gak kuat tapi payu barang apa nang. Tapi niku ngoten niku biasa mergo duwike akeh. Wong luar negeri niku duwit akeh gopoh. Tiga poya-poya tok. Puluhawai dituku ijen gawe rekreasi. Pulau dituku ijen buat gawe apa? Ya bek sampean besok dadi pejabat sedang-sedang saja. Bojo sing tok cukup. malah wong kakean duit niku penggodone mangke sing lara, sing watu, sing obat, sing kurang iki, akhire kurang terus. Sampeyan durung tau dadi pejabat iki opo? Dadi pejabat ya tekan tanda tangan kok sek-sek-sek rong juta. Wong sampeyan durung tau nglakoni sek-sek-sek rong juta. Kula niki kepala madrasah dunia. Sek-sek-sek sing kirangane gak lawa-lawa blas. Reng ngono mang tambah neraka-neraka. Telu niji tapi nandatane ra apa sak menika lho gak ana papane blas ya. Iki pejabat tapi gak duwe kekuasaan daerah. Nek pejabat duwe kekuasaan daerah, kaya misal iki Bangladesh. Tanda tangan tok nek gak diwehi karo apa jenenge kelapa hijau istilah. Jangan lupa ya nanti ke sana bawa kelapa hijau, kelapa muda. Oh ya Pak, siap. Yang asli, iya yang asli, perawat asli. Tanda tangan itu aja kelapa muda. Sampeyan rono nggawa map gano kelapa muda nang ditolak. Selama sampeyan gak menangi ngono-ngono nggih Bangladesh, Indonesia durung ketularan. Nek wis ngono ya apa? Kelapa muda teko dhewe, duit teko dhewe, gak poya-poya. Montor Mercy, BMW. Gak pantes. Cara bukan wong santri mesti dadi pejabat, montor gak perlu, dukur-dukur, pentere cukup. Sedan biasa, celem. Wis cukup. Bojo sing tok ae, blenger-blenger. Aku wis blenger. Iku aksanun luwe bagus. Nek sampean duwe kekuasaan, sampean suki kok gelem hidup sederhana, itu lebih bagus daripada orang biasa kaya tapi mau hidup sederhana. Pun terus e wa taubatul lan tobat. Bapak sih kabeh saiki terakhir. Durung terakhir. Mbok gak ngitung. Isin adil tobat. Lah kok bel. Taubatul lan tobat. Loncat minna saiki saka dene wong tuwa iku khasanatun bagus. Walakinna tapi ni tobat minna saiki saka dene wong nom iku asan. Wong tuwek gelem tobat, wong tuwek gelem sembahyang, wong tuwek gelem ngaji, apik. Tapi arek enom gelem tobat, gelem ngaji, luweh apik. Terakhir, wal judu minal aghniyai hasanun walakin nau minal qurqara'i aksan. Ana wong sugih loman, apik. Wong sugih ahli sedako, apik. Ana kotak dileboni nggih masjid pinter anjene sugih. Tapi wong sing ngaji-ngaji melarat iki ketok kotak kok gelem mleboni tambah bagus. Hadirin pengaosan diterusaken ya Mas Ihsan cekap semanten wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.